Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas dan berbagi resep bagaimana cara mengobati kista dan miom dengan memanfaatkan rempah-rempah alami yang tidak ada salahnya untuk Anda coba. Resep ini adalah salah satu resep JSR atau jurus sehat Rasulullah ala Dr. Zaidul Akbar. Resep ini sudah terbukti ampuh dan cepat dalam mengatasi kista dan juga miom. Nah, bagi Anda yang mempunyai kedua masalah tersebut, tidak ada salahnya untuk Anda coba resep yang satu ini. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dengan cara memencet tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Pencet pula gambar lonceng yang ada di sebelahnya supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video yang kami upload setiap hari. Langsung saja kita ke cara pembuatnya. Pertama-tama, Anda siapkan jahe sekitar 1 luas. Jika ada, Anda sangat disarankan untuk menggunakan jahe merah. Selanjutnya, jahe merah ini kemudian Anda kupas sampai bersih. Perlu Anda ketahui, jahe adalah obat herbal yang paling ampuh untuk menghambat pertumbuhan kista. Hal ini disebabkan karena jahe menciptakan lingkungan di dalam tubuh yang membuat kista ovarium sulit tumbuh dan bertahan hidup. Jahe juga membantu menormalkan siklus menstruasi. Selanjutnya, kita geprek dan sisihkan. Berikutnya, siapkan serai yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Serai memiliki sifat analgesik atau pereda nyeri. Kebanyakan wanita yang menderita kista pasti akan merasakan nyeri atau kram perut. Nah, serai ini akan membantu meredakan rasa nyeri tersebut. Berikutnya, serai ini juga Anda geprek sampai memar. Selanjutnya, siapkan panci yang sudah diisi air sebanyak 100 ml dan masukkan kedua bahan tadi. Di sini, kita menggunakan serai sekitar 5 cm. Kita rebus sebentar saja, kira-kira 2 menit saja. Selain merebusnya, Anda juga bisa menyeluhnya saja. Jika sudah, ramuan ini Anda saring dan pindahkan ke dalam gelas. Selanjutnya, tunggu hingga air hangat-hangat kuku, lalu tambahkan madu murni secukupnya sebagai perasa. Berikutnya, tambahkan juga perasan jeruk nipis secukupnya. Anda bisa mengonsumsi minuman ini setiap pagi hari saat keadaan perut masih kosong. Lakukan selama 1 minggu. Setelah itu, lakukan kembali pemeriksaan apakah miom atau kista sudah hancur atau belum. Anda tidak perlu khawatir akan efek sampingnya, sebab herbal yang satu ini sangat aman sekali jika dikonsumsi dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi Anda penderita miom dan juga kista. Oke teman-teman, itulah informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.